Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor, genyong itu kiriman cerita. Sing akune gue, bapake Pajar karo Mega. Gen jajal teliki kaya ngapa yo ceritane yo. Tarik sur. Ke ceritane bapake Pajar karo Mega kaya Kang ya. Dua tangga, telu, cacae. Jenengane siji kontal, siji njepat, siji ngepir. Lagi telu-telune iki jan mandan ora karo-karoan kabeh wong lanang kabeh tapi seneng ngedol rumah tangane dewek-dewek. Lah kuwi dadi ana apa? Banyak jenenge masalah keluarga ya. Wartes padu karo bojone, terus domain nang mertuane, digebukin nang ipene. Lah pokoke serba masalah rumah tangga. Kue diceritakna maring kancane kue, wong telu dan CS pisan kue segeng. Kontal, jepat, karo ngepir kue jenengane jan anu apik-apik pisan ji ya. Lah titimbang sane anak kang, wong telu ji ya. Ngerasani nang pos ronda, karo gaplek. Wah, jajal tili ke bayo, kaya ngapa li pada ngerasani bojone dewek. Langsung. Ngepir, ngepir. Wano, gaplek ke jam 6 gudul jam 11 kue si kue besi ngocok dan bangetan pisan yakin lah dadi lurah apa kepriwe kue lurah gaplek. Mulane pir maning-maning kue nak arep main maning-maning nak arep gaplek kue gak apa kacamata dadi ra belereng kaya kue pungan anu cokrek kuen entuk kuen pingten lu buang terus ya perat warp aset 2800 ya tetep kalah bae tetep ngocok bae kue diajar bae nanya pokoknya. Ya ora tal kontal. Iya kocan, ngepir mulane ya. Nek arep main gue nek kira-kira ngerti kalahan gue ya kan ngumah sangu blukang. Dadi nek kira-kira keseluling ngocok gak ganti sebloke karo blukang. Dipijeti kan penak ngapak. Genyun sewu pak, jepak. Kontal, gue omongane mandan diatur sending lah, mandan diberesi sending gue lambene lah. Wong sing jenenge dolanan gue ana sing kalah ana sing menang. Masa gak ada sih jenangnya main kon menang kabeh, kon kalah kabeh, ya orang sih ngerewoke duit ya. Nah bisa rosan limur lah Chan, terus ngocok gak ada ngocok banteri bae gue, tambahin apa, kartunya apa. Hehehe, ih gue jadi kocok aja kartu remine, gaplene, wongan oleh gaplean malah remine sih dikocok. Alah Chan, kocan belerang temenan gue pir. Hehehe. Wes bubar bae. Malah pada ngerti pelakna banget maring nyus ke priwe, wis kon ngocok, dinyak maning Chan. Mandan anus ding lah. Ya wis ora sembarang padu wis mandek wis liman wis. Yo jimpitane tariki. Wah mengko dipit wong nembe bab jam 11 sing nariki jimpitan melasi Kang sing padha ngandang maring kamar. Sing padha nembe arep siap ngegas. Melasi lho Kang mbok terganggu. Anu gase wis adur-dur. Datangane suara srak-srak sase wong nariki jimpitan. Sidane ora sida dhuwur mudhun maning ora sida. Oh alah mandan anus ding ya pikirane ya. Ayo rata dari pengantin aja, wah ini kan lo lah Chan. Oh iya ya? Ya iya. Udah sih kepenaknya ngapa kira-kira ya? Ngerasa nih bojone dadawek, lemah pera. Cocok ya pas pisan gue Kang, karo utek dan ketennya melong banget ya. Ngerasa ngerasain bojone, yo, sih ngerasa nih dari sini siapa mis? Kok hebat, cepat, bojomu keberhebat, kabar hebat. Duh, jangan isin dong cerita kena bojone nyong dewek dulu lah Chan. Dengan nabung lanang maring uang kok bola balik yang ngeraku lagi melebu bengi Chan. Ya orang patut mbok. Ish, ngandang-ngandang nabung lanang maring uang saban bengi Kang. Iya kok Chan. Lah kalau siapa gue cere? Ya nyong dewek sih udah ngerti Kang. Tapi kayaknya ya bojone nyong gue. Uli kata gede gue karo bakul jeruk kayaknya loh. Selingkuhannya karo bakul jeruk? Karo bakul jeruk. Ngerti ini? Lah pengen ane yang perlu ane 10 kilo jerung nang sorongan gue. Anu lagi timbuh gue ndean. Nah timbuh ke priwe. Anu gue jebakan tikus gue ndean. Lah ya orang mungkin aja. Karena ane tikus doyan jeruk. Jadi orang bakul jeruk gue ya. Kalau bakul jeruk. Nek bojone nyong sejen maning lho pat nyepat ngepir. Bojone gue bojomo. Nek bojone nyong kayaan ini kena kolak salah. Uli kata gete uli selingkuhan ini karo montir TV kayaknya lho. Selingkuh kalau montir TV. Montir TV gue mau. Gak tau anak sih baru apa priwek kanan-kanan nih. Tapi kayak gini kang, nyung gue tau ngerti ya. Nangis ora bening nyung gue anak antena TV anyar. Dari karena satu gue apa ora. Lah ya boro-boro tuh antena TV lah TV ini boro tuwe. Nek pring gue cagak antena lah nyung anu anak pinginannya gue tuku agen. Micin. Oh ya gue mau ndean. Ya kayaknya kayaknya bisa nih bojone Rika selingkuh orang bakul TV. Gue mau asale Rika. Oh disana orang TV. Budane kang mantan sugi sending tadi bong ya. Lari teles tuku sih ketgemien. Nyolong ba nyolong. Kontennya tuku sih kapan dua duit dari kamu anu gabarnya gaplean pokoknya depan wengi. Tapi beda kan kalau bojone nyong. Bojone nyong jangan lucu pisan kok yakin. Lah bojone Rika priwepir ngepir. Tadi kayak gie lu. Ini kan kayaknya bojone nyong ada anak kelainan apa ya. Kelainan ke priwe. Lah ya kelainan wong anu. Selingkuhan kok orang sapi gue. Sapi kewan? Sapi kewan balane kebuk itu anak sawah. Berarti artinya Rika kalau sapi ganteng sapi kang. Lah sapi itu menang putih ya tok. Jadi kalau sapi bojomu di sini guan. Kalau sapi kang jangan aku orang. Lah ngerti-ngerti nih Rika selingkuhan kalau sapi ku. Lah aku orang kayak gue nyongki orang ngomong. Lah nyong tuh spesial menangi demek gue nangis orang bener nyong. Nang longan gue cerita-cerita nih. Gue nang juragan sapi kayak ngarep gue duh. Gue wis kena kang ada sapi nih sini salah nih gue juragan nih gue sini di sorongan gue mau di salana takoni bae gue jangan harus paten bantulan PPKN gue kain-kainnya lagi pas arep ngejat lagi pas arep karena ketek kain-kainnya gue ya Rika melebuk kaget sapi nih sih gue paten-paten gue jan curanmor pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor